Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga dengan itu pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali bertolabul ilmi. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan adab-adab Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita masuk pada adab yang kelima, al-'adlu wa qaulul haqq. Adil dan ucapan yang benar. Kun adilan walau baina a'daika. Jadilah engkau orang yang adil meskipun terhadap musuh-musuhmu. Wala tahmiluka al-adawatu liqaumin 'ala dhulmihim. Dan jangan sampai permusuhanmu terhadap masyarakat menjadikanmu untuk berbuat zalim, berbuat jahat kepada mereka. Fallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-Ma'idah ayat 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap masyarakat suatu kaum menjadikanmu berbuat tidak adil. Karena benci terhadap masyarakat, benci terhadap seseorang, menjadikan engkau tidak adil kepada dia, kepada mereka. Jangan sampai seperti itu. Yang dulu, adillah engkau. Huwa aqrabu litaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha khabirun bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal adzat yang maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Jadi ini pembahasan yang beliau sampaikan pada poin yang kelima, berbuat adil kepada semuanya, kepada teman, demikian juga kepada orang yang tidak kita sukai atau yang kita benci. Kita dihasung, diperintahkan dalam ayat tadi untuk berbuat adil. Ya, untuk berbuat adil kepada mereka. Kemudian berikutnya, qulil haqqo walau ala nafsika. Katakan kebenaran. Sampaikan kebenaran meskipun terhadap dirimu sendiri. Au aqaribika, ataukah juga kepada kerabat-kerabatmu. Au asdiqaika, ataupun kepada teman-temanmu. Sampaikan kepada mereka al-haq, kebenaran. Katakan kepada mereka al-haq, sebuah kebenaran. Kebenaran kita sampaikan apa adanya. Ini yang benar, yang itu keliru, yang itu salah. Faqad amarallahu ta'ala bidzalika. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman dalam surat An-Nisa ayat 35. Sebuah ayat yang merintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan. Demikian juga menyampaikan kebenaran. Pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Jadilah kalian benar-benar menjadi orang yang menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah. Bersaksi karena Allah Azza wa Jalla. Walau ala anfusikum. Meskipun terhadap diri-diri kalian sendiri. Awil walidain. Ataupun terhadap kedua orang tua. Wal akrabin. Demikian juga kepada karib kerabat. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Ketika kita menjadi saksi, maka bersaksi karena Allah Azza wa Jalla. Menyampaikan apa adanya. Sejujur-jujurnya. Iyakun ghaniyan aw faqiran. Jika yang tergugat, yang terdakwa itu statusnya kaya ataupun miskin, fallahu aula bihima, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih utama darinya, yakni lebih mengetahui mana yang bermaslahat ya untuk yang fakir atau untuk yang miskin. Yang jelas ketika menjadi saksi sudah bersaksi ya dengan sejujur-jujurnya. Syuhada'a lillah, bersaksi karena Allah Azza wa Jalla. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian tidak berbuat adil. Karena hawa nafsu ya ini senantiasa mengajak pada perkara yang tidak baik, yang jelek. Di antaranya adalah mengajak pada perkara yang tidak adil. Sehingga Allah Azza wa Jalla ingatkan pada ayat ini, fala tattabi'ul hawa. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk tidak berbuat adil. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian memutarbalikkan ucapan, yakni ketika menjadi saksi tidak jujur, ya harusnya dia sampaikan A, namun dia katakan B. Yang dia lihat B, dia katakan C dan seterusnya, tidak jujur. Tidak menyampaikan apa adanya, tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia saksikan. Wa in talwu, jika kalian memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan ucapan, au tu'ridu, ataukah kalian berpaling enggan untuk menjadi saksi? Ya, kan terkadang ada yang tidak mau untuk menjadi saksi padahal dia menyaksikan, mengetahui perkaranya. Ataukah kalian berpaling enggan untuk menjadi saksi? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Sehingga ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita agar betul-betul menyampaikan kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran, disampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat. Ya. Kemudian ketika menjadi saksi ya tidak berbohong ataukah berdusta. Nah, dikarenakan itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Kemudian yang keenam kata beliau, al-istislam li awamiriddin. Tunduk patuh dengan perintah-perintah agama, perintah-perintah dari Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya. Istaslim li ahkamiddin wa awamirihi. Tunduklah terhadap hukum-hukum agama dan perintah-perintahnya. Fa innal Islam mushtaqqun minal istislam. Dikarenakan Islam ini pecahan kata atau diambil dari kata al-istislam yang artinya berserah diri, tunduk patuh. Itu istislam. Wala takis ahkamuddin bi ra'yika. Dan janganlah engkau takar, engkau timbang, engkau ukur hukum-hukum agama dengan ra'yumu, dengan akal pikiranmu. Fa innal 'aqla lahu haddun yantahi ilaih. Dikarenakan akal, akal pikiran manusia, akal pikiran kita semua, lahu haddun, memiliki batas akhir. Memiliki batas puncak, puncak akhir. Ya. Sehingga kita tidak boleh mengukur hukum-hukum dalam agama dengan akal pikiran kita. Wa katsiran ma yukhti'ul aql. Bahkan sering terjadi akal ya menjadikan seseorang keliru. Akal menjadikan seorang keliru. Wa ya'jizu an tafsiri jami'a umuriddin. Tidak mampu, tidak sanggup untuk merincikan, menjelaskan dan menjabarkan seluruh dari perkara-perkara agama. Karena akal pikiran kita ada batasannya. Sedangkan syariat Islam yang bersumber dari kalamullah, dari wahyu Allah Azza wa Jalla, ini terkadang akal pikiran kita tidak sampai untuk menjangkau ke sana. Karena maha tinggi, bijaksana dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha sempurna dalam membuat syariat. Adapun akal pikiran manusia, akal pikiran kita semua lemah dan terbatas. Lidzalika qala Ali radhiyallahu taala anhu, oleh karenanya Ali radhiyallahu taala anhu suatu ketika telah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana al-mashu 'ala asfali al-khuffi awla min al-mashi min a'la aw 'ala a'la." Ucapan ini rawahu Abu Dawud wa sahahahu muhaqqiq Jami' al-Usul, disebutkan oleh beliau. Dan ucapan ini masyhur, ya, masyhur di tengah-tengah thalabatul ilmi, para ulama ataupun orang-orang yang belajar agama Islam. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau seandainya agama itu diukur dengan akal, kalau seandainya agama diukur dengan akal, niscaya mengusap khuf bagian bawah, mengusap khuf bagian bawah, khuf itu semacam sepatu yang menutupi mata kaki, ya, sepatu yang sampai menutupi mata kaki itu khuf. Tayib. Adapun bahan bakunya macam-macam. Ya, ada yang dari kulit, ada yang dari kain. Ya, intinya semacam sepatu yang sampai menutup kedua mata kaki. Lah, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya agama ini diukur dengan akal, dengan pikiran, niscaya khuf bagian bawah lebih utama untuk diusap ketika bersuci minal mashi ala a'la dibandingkan mengusap bagian atasnya. Ya, dibandingkan mengusap bagian atas. Namun ternyata Rasul alaihi salatu wasallam memberikan contoh dan teladan, ya, ketika beliau berwudu bersuci dalam keadaan beliau mengenakan khuf, ya, sepatu tadi, beliau mengusap bagian atasnya. Ya, yang beliau usap bagian atasnya, bukan bagian bawah. Nah, lah di sini kalau seandainya kita ukur agama ini dengan akal pikiran kita, khuf, sepatu, itu kan yang kotor bagian bawah, ya kan? Jalan dari sini sampai rumah, dari rumah sampai pasar, sampai kantor, sampai macam-macam. Ketika jalan ke sana kemari kan yang paling yang kotor bagian bawah. Namun ternyata Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika bersuci justru yang beliau usap adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Ini menunjukkan bahwa beragama itu harus sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Apapun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sudah kita mendengar, kita ikuti, kita taati, kita patuhi. Ya. Masuk akal ataukah tidak, bisa dinalar ataupun tidak. Tayyib. Itulah dalam beragama. Sehingga Ali radhiyallahu ta'ala tadi menyebutkan, kalau seandainya agama diukur dengan akal, niscaya khuf bagian atas lebih utama untuk diusap ketimbang bagian atasnya. Namun ternyata Rasul alaihi salatu wasalam ketika bersuci menggunakan khuf, beliau mengusap pada bagian atasnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, dan juga sebelum kita lanjut, yang menunjukkan bahwa akal atau agama tidak bisa diukur dengan akal, kalau seandainya kita saat ini ya masih suci, tadi berwudu, salat maghrib, salat sunnah, sekarang belum batal, kemudian kita batal, ya keluar angin, tayyib, kemudian nanti kita mau salat isya, ya mau salat isya, kalau kita berwudu karena kita batal buang angin tadi, kalau kita berwudu itu kan yang dibasuh anggota wudu kan gitu, telapak tangan ya dan punggungnya, kemudian kumur-kumur, muka, tangan sampai siku-siku, ya kaki, rambut diusap dan seterusnya. Tapi justru bagian keluar, bagian lubang keluarnya angin tadi kan tidak diusap, boleh dibasuh kan gitu, ya kan? Ini menunjukkan akal itu atau agama tidak bisa diukur dengan akal. Ya. Kalau seandainya agama diukur dengan akal, niscaya bagian keluar atau lubang untuk keluar angin tadi lebih utama untuk dibasuh ketimbang tangan, kaki, ya kan? Tapi ternyata enggak. Itu dibiarkan gitu saja. Nah, inilah jadi kita beragama ini ya, sami'na wa ta'na, mendengar dan taat dari ketetapan Allah Azza wa Jalla maupun ketetapan Rasul alaihi salatu wassalam. Apapun yang disyariatkan ya dari Allah Azza wa Jalla, sami'na wa ta'na, kita mendengar, kita taati, kita patuhi, kita laksanakan. Apa yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kita dengarkan, ya kita patuhi, kita taati, kita laksanakan. Nah, kemudian kata Syekh berikutnya, innal muslimal haqiqiyya huwa alladhi yunfidhu awamira syar'i duna ma'rifati sabab allati khufiyat 'alayh. Sesungguhnya seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati, adalah seorang muslim yang melaksanakan perintah-perintah syariat baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, duna ma'rifatis sabab, tanpa melihat, mengoreksi, meneliti sebab allati khafiyat alaih, yang terkadang tersembunyi ataukah tersamarkan atas dia. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla misalkan merintahkan untuk sholat. Apa sih manfaat sholat? Apa sih faedah dari sholat? Terkadang kan luput dari kita. Kita tidak sampai ke sana untuk memikirkannya, manfaat dan faedahnya. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan untuk berpuasa. Apa sih sebab, ya, manfaat, faedah dari kita berpuasa? Apa sih faedahnya dan seterusnya? Jadi seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah syariat. Ya. Tanpa melihat, meneliti, mendalami dari sebab-sebab ataupun faedah-faedah yang tersamarkan atasnya. Sehingga dia tahu, dia mengetahui sebab, faedah ataupun tidak, dia tetap melaksanakannya. Ya, dia tahu atau tidak tetap melaksanakannya. Karena itu perintah. Karena itu perintah. Maka dia laksanakan. Fahuwa kal jundi. Maka status dia itu seperti jundi. Ya, apa itu jundi? Muhammad, jundi itu apa? Tentara. Ya. Jadi status dia itu seperti seorang tentara. Yuti'u amra qa'idihi, yang menaati perintah komandannya. Tentara yang mematuhi perintah komandannya, instruksi komandannya. Duna munaqasyatin, tanpa mendebat ataukah berkomentar. Li'annahu ya'lamu anna qa'idahu a'lam minhu. Dikarenakan tentara yang tadi, prajurit, ya, anggota, dia faham, dia mengetahui bahwa komandannya lebih faham daripada dia. Lebih mengetahui daripada dia. Nah, demikian statusnya seorang muslim. Ya, dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Rasul alaihi salatu wassalam, tanpa berkomentar ini dan itu. Karena dia faham bahwa Allah Azza wa Jal dan Rasulnya jauh lebih faham. Ya, kemaslahatannya, manfaatnya, faedahnya dan seterusnya. Yang jelas itu perintah, laksanakan. Ya, dengar, patuhi, laksanakan. Wa indama harumal Islam, dan ketika syariat Islam ini mengharamkan lahmal khinzir. Ya, lahmal khinzir. Hamzah. Ini namanya siapa? Ilham. Indah ya Ilham. Khinzir itu artinya apa? Babi. Ya. Ketika syariat Islam mengharamkan daging babi. Daging babi haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Maka imtasalal muslimuna lil amr. Kaum muslimin melaksanakan ya perintah tersebut. Ketika diharamkan, maka tidak dimakan, tidak dikonsumsi. Ya, syariat mengharamkan daging babi. Ya sudah, ditinggalkan, tidak dikonsumsi. Walam yas'alu anis sabab. Tidak bertanya apa sih sebabnya, apa sih mudaratnya. Ya, tidak berkomentar. Tayyib. Ya tadi sebagaimana anggota, prajurit. Ya. Ketika dilarang untuk maju ke depan, ya sudah, siap. Laksanakan seperti itu, tidak komentar. Ngapain sih dan enggak boleh dan nah, gitu. Ya. Tidak, tapi siap laksanakan. Maju-maju, mundur-mundur, berhenti-berhenti, diam-diam seperti itu. Lam yas'alu 'anis sabab, tidak bertanya tentang sebabnya. Kenapa kok diharamkan daging babi? Tayyib. Wa ba'da mudhi arba'ati atau arba'ata asyara qurnan kashafat tibbu al hadis an dururi. Dan ternyata setelah lewat ya 14 kurun, 14 abad atau 14 masa ini tadi, ternyata medis kedokteran berhasil untuk mengungkap ya madarat kejelekan dari daging apa namanya babi. Nah, wa 'arafna anna Allaha lam yuharrim syai'an illa lidharari. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena perkara tersebut bermadharat. Ya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengharamkan sesuatu kecuali karena perkara tersebut bermadharat. Dusta itu kan diharamkan. Nah, berjudi, minum khamar. Nah, semuanya itu bermadharat. Ya, memata-matai saudara muslim dan yang lainnya. Pokoknya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya itu karena ada madharat, ada kejelekan di baliknya. Sehingga na'am, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, laksanakan. Meskipun kita tidak mengetahui manfaat, tujuan ataupun sebab ya dari perkara tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jalla, Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari suatu perkara, maka kita tinggalkan, kita jauhi. Barakallahu fikum. Adab yang ketujuh, al-adlu fil wasiyah, berbuat adil dalam hal wasiat. Berbuat adil dalam hal wasiat. Kata beliau, la tuharrim ahadan minal warathati haqqahu. Janganlah engkau halangi seorang pun dari ahli waris untuk mendapatkan haknya. Kita ketahui bersama bahwa ahli waris itu mereka memiliki hak. Ya, memiliki hak masing-masingnya. Ada yang setengah, ada yang seperenam, ada yang seperempat, macam-macam. Masing-masing punya hak tersendiri. Telah ditentukan dalam agama. Janganlah engkau mengharamkan, menghalangi seorang pun dari ahli waris untuk mendapatkan haknya. Ya. Ketika mereka ahli waris mendapatkan hak, dikasih. Ya. Bal irdha bima faradallahu wa qasama. Ridhalah engkau dengan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dan bagi. Tayyib. Jadi Allah Azza wa Jalla masalah warisan telah menetapkan bagian-bagiannya. Pembagiannya juga telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla ya, baik dalam ayat ataupun melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam dalam sabda-sabdanya. Dan kita faham, kita ketahui, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul alaihi salatu wasalam tidak berucap, berbicara, bersabda kecuali itu bersumber ya, berpedoman dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wala tata'assar bil hawa. Janganlah engkau atau terpengaruhi oleh hawa nafsu. Wal hub ataupun rasa cinta. Wal mail ataukah lebih suka dengan kecintaan yang lebih. Li ahadil warathah, terhadap salah satu ahli waris. Jadi jangan sampai hawa nafsu kita, kecintaan kita terhadap satu dua orang dari ahli waris menjadikan kita terpengaruh dalam pembagian warisan ataupun dalam hal wasiat. Nah, fatahussuhu bi syai'in dunal baqin. Sehingga karena kamu lebih suka terhadap satu orang tertentu, kamu pun berikan kekhususan kepada dia, ya, dengan pemberian yang lainnya tidak kamu beri. Yang kamu beri cuman yang kamu cintai saja, selainnya tidak. Ini kan tidak adil namanya. Ya, tidak adil. Anin Nu'man ibni Bashir qol, dari sahabat Nu'man bin Bashir, beliau berkata, tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Suatu ketika ayahku memberikan sesuatu dari hartanya. Ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku. Faqalat ummi, ibuku berkomentar. Ibu beliau adalah Amrah bintu Rawaha. Ya, Amrah bintu Rawaha. Kata sang ibu, la arudha hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tidak rela. Aku tidak ridho. Aku tidak sependapat, tidak setuju. Sampai engkau menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam hal ini. Nah, disampaikan, dipersaksikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Fantalaqa abi ilan nabi alaihi salatu wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Akhirnya ayahku menghadap Rasul alaihi salatu wasallam, memberitahukan kepada beliau agar beliau menyaksikan, menyetujui pemberian ayahku kepada diriku. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dijelaskan duduk permasalahannya, Rasul pun bersabda, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau juga memberi kepada anakmu semuanya dengan pemberian tersebut? Ya, dengan pemberian tersebut. Dengan bahasa lain, apakah kamu juga memberi kepada anak-anakmu yang lain? Maka ayah dari Nu'man, yakni Bashir, beliau menjawab, qala la, tidak ya Rasul. Jadi yang diberi hanya Bashir, siapa? Nu'man saja. Ya, yang dibeli, yang diberi, yang dikasih itu cuma Nu'man saja. Tayyib. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah azza wajalla. Bertakwalah engkau kepada Allah azza wajalla. Wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah engkau terhadap putra-putri kalian. Nah, ini sebuah kisah yang hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita memiliki anak yang banyak, ya, maka yang satu beri, diberi, maka yang lain juga diberi. Ya. Tayyib. Jadi misal yang satu dibeli apa dikasih apa namanya itu? Ya, poligon gitu ya. Yang lain juga dikasih poligon. Ya, kalau yang putri karena enggak pakai sepeda ya kasih apa? Ya, yang seharga dengan itulah. Sehingga mereka pun merasa diperhatikan, merasa orang tuanya berbuat adil. Tayyib. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, bukankah kamu ingin untuk mereka semuanya juga berbuat baik, berbakti kepadamu? Laki-laki itu pun menjawab, iya ya Rasul. Maka kalau demikian, ya kamu beri mereka semua. Sebagaimana engkau mengharap agar mereka semuanya berbakti kepadamu, ya sudah, sekarang kamu berbakti pada mereka semuanya. Ya jangan satu dua yang dikasih, yang lainnya tidak. Ya, nanti kalau yang satu dua yang berbakti padamu, yang lainnya tidak, kamu juga menggerutuan itu. Tak ngopo anakku seneng kontak orang bakti karo aku. Ya, kenapa yang di sana tidak berbakti padaku? Ya, itu diantara sebabnya tadi. Karena engkau tidak berbuat baik atau tidak berbuat adil pada mereka. Nah, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, qala Nabi alaihi salatu wasalam, fala tushhidni idzan. Janganlah engkau menjadikan aku sebagai saksi atas hal itu. Fa inni la ashhadu ala jur. Karena sesungguhnya aku tidak mau untuk bersaksi ya atas perkara yang dosa, perkara yang jelek. Jadi Rasul tidak mau dijadikan sebagai saksi atas pemberian ya dari Bashir kepada Nu'man, karena yang lainnya tidak dikasih. Barakallahu fikum. Hadits ini, riwayat yang terakhir ini, akhraja Muslim wa Nasa'i. Adapun yang di awal tadi itu muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh, wa kam akhta'a ashkhasun katabu amwalahum li ba'di warathatihim. Betapa banyak manusia yang keliru dalam masalah ini, dalam masalah pemberian. Katabu amwalahum li ba'di warathatihim. Mereka menulis ya semacam wasiat gitu ya, pesan li ba'di warathatihim, hanya kepada sebagian anak-anaknya saja, sebagian ahli warisnya saja. Akhirnya apa? Fa asbahal haqdu wal bughdu wal hasadu bainal warathah. Akhirnya terjadi kebencian, permusuhan, kedengkian, iri ya antara ahli warisnya. Ya, wah ini anu bapak dulu pesannya hanya untuk saya saja. Ya, yang kalian tidak. Akhirnya kan kisruh. Ya, akhirnya apa? Mereka renggang hubungannya, berselisih. Wa dhahabu lil mahakim. Mereka pun kemudian sepakat untuk membawa ke meja hijau, ke pengadilan. Ya, karena dirembuk secara keluargaan ya tetap masih otot-ototan gitu ya. Yang satu enggak bisa ini ya, pesan dari bapak dulu untuk saya saja, kalian enggak. Ya. Yang tidak dikasih, oh enggak bisa, itu tetap bapak saya juga anaknya, masa enggak dikasih, kan gitu. Ya, akhirnya sepakat untuk ya ke pengadilan. Ya terutama yang tidak dikasih tadi kan itu. Akhirnya apa? Wa adau amwalahum lil muhamin. Mereka pun harus mengeluarkan biaya banyak untuk ya menyewa pengacara. Ya, untuk menyewa pengacara. Pendaftarannya ya bayar untuk administrasi kan gitu ya. Nah, belum lagi untuk pengacaranya dan semisalnya surat-menyuratnya. Tayyib ngurus ini ngurus itu. Semuanya butuh uang yang banyak. Dan itu bisa jadi tidak cuma satu kali, dua kali selesai. Ya. Bertahap. Nah. Sehingga keluar biaya banyak. Nah. Disebabkan apa? Bisa babi hadal khoto. Sebabnya cuma satu tadi. Sebabnya karena si ayah atau si ibu, yakni orang tua, mengkhususkan harta untuk sebagian ahli warisnya saja. Memberikan untuk sebagian ahli warisnya saja, yang lainnya tidak. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Kita diasung untuk berbuat adil. Ya, dalam wasiat, dalam yang lainnya, pemberian, karena semuanya itu akan membuahkan kebaikan kepada putra-putri kita. Adapun kalau tidak adil, ya jelas akan terjadi apa namanya itu ya, meri, kebencian dan seterusnya. Walayatubillah kalau seandainya sampai ke pengadilan seperti tadi, ya mengeluarkan biaya banyak, menguras waktu, tenaga, pikiran dan seterusnya. Barakallahu fikum, nasallallah taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.